mab mabni. Pembahasan terakhir bahwasanya dzani wa dzaini termasuk mab mabni. Termasuk mabni. Baik, kita bahas ayat yang nomor 3. Inda qawlihi zaini bilya'i jarran wa nasban. Zakara al-muallifu rahimahallahu ta'ala dalilan. Zakara al-muallifu rahimahallahu ta'ala dalilan. Ala annaha laysat juz'an min ismil isyarah. Annaha laisa laisat juz'an min ismil isyarah. Fi qaulika hadha wa hadhihi wa haula'i. وحاصل هذا الدليل أنها لو كانت جزءا من اسم الإشارة وحاصل هذا الدليل أنها لو كانت juz'an min ismil isyarah, juz'an min ismil isyarah, kazza min zaid, kazza min zaid, lama jaza sukutuha, lama jaza sukutuha. Bighairi da'in, fi qawlika dha wa dhanika, fi qawlika dha wa dhanika wa ula'ik. Titik min ta'liqat ala syudur, min ta'liq intaha min kalam Mukhidin fi ta'liqi ala syudur. Nama Pak. Perhatikan di sini bahwasanya hadza pada isim isyarah, hadza ini bukan asal kalimat. Itu ini ya. Yang isim isyarah hanyalah dza, bukan hadza. Wes. Paham sampai? Yang isim isyarah bukanlah hadza, dza saja. Adapun ha laisa min ismi isyarah. Is dalil, ad-dalil ala hadza, andai kata dia juz'an min ajza'il kalimah, andai kata dia bagian dari bagian-bagian kalimah, tentu enggak boleh dibuang ketika kita baca dzani. Mana isim isyarahnya? Dza, mana isim isyarahnya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ha pada isim isyarah laisa juz'an min asmal isyarah. Bukan isim isyarah. Andai kata dia isim isyarah, tentu enggak boleh dibuang. Tentu enggak boleh dibuang. Tentu enggak boleh dibuang. Maka di sini khan barakallahu fik wa hasiru hadza dalil annaha law kanat. Andai kata ha ini juz'an bagian min ismil isyarah, dari isim isyarah, kaza za dari kata-kata zaid, zaid zaid ya zaid, lama jaza tentu enggak boleh sukutuha dibuangnya biwairi da'in, dengan tanpa dorongan atau dengan tanpa sebab, dengan tanpa sebab. Lah sekarang dibuangnya apa sebabnya? Tanpa sebab dia dibuang. Lah karena bolehnya dibuang sedangkan dia tanpa sebab, maka ini menunjukkan bahwasanya fan barakallahu fik hadza ha ini laisa min ismi syara. Paham enggak sih? Baik. Paham ini kira-kira salah kan? Jelas. Maksud ringkasnya ismi syara pak yaitu pada hadza atau hadza hadza atau haula'i atau melakukan hadihi pada haula hauna laisa harfi laisa ismi syara. Wa innama huwa harfu tanbih. Harful isyarah, harfu tanbih. Hadza ha harfu tanbih wa dza ismul isyarah. Baik, dza ismul isyarah itu ismul isyarah. Lah, bukti bahwasanya ha di sini bukan ismul isyarah, ada kata dia asal kalimat tentu kan enggak boleh dibuang. Enggak boleh dibuang dia. Tapi kenapa dia dibuang? Tapi kenapa dia dibuang? Saya bingung. Tapi bre. Lanjut ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Jadi ala kulli hal ana ulang lagi. Apa ya, kawan? Pada ismi isyarah semuanya mabni. Enggak ada yang murab. Sawa'un kana zaini atau zani atau zaini. Cuma ada khilaf insyaallah. Ini atau kan mabni apa ini? Zani ini mabni apa? Hah? Apa Muhammad? Enggak tahu Muhammad. Ah. Apa isam? Kalau sekarang zani, kalau hadhi kan, kalau hadhi kan mabni ala kasra. Za mabni ala sukun al alif. Sekarang zani mabni ala apa? Al kasra. Fi khilaf kan baina ulama, ada yang mengatakan mabni ala kasra dan ada yang mabni ala apa? Al apa? Al alif sehat insyaallah pada isim mausul kita tulis insyaallah taala. Kita terus pada isim mausul. Naam ikhwan. Qala al-musannifu rahimahullah. Walitasniyatil mu'annati dan musananya mu'annat. Musananya mu'annat yaitu tani bil alif raf'an. Kaqaulika ja'at ni hatani. Ha di sini apa? Harfu tanbih. Berarti kan ya, yang ha harfu tanbih. Wa hataini bil ya'i jar nasban ka qouli ta'ala ihdabnataya hataini ihdabnataya hataini. Hataini yang penting. Taini. Adapun ha sama alif laisa had min ismil isyarah. Wa li jam'il mulakkaril mu'annas. Dan juga untuk jamak mudzakkar salim, mudzakkar dan muannas. Jamak mudzakkar dan jamak muannas yaitu ulai. Ulai. Ulai ini fa'an barakallahu fik termasuk jamak mudzakkar untuk muannas. Jamak untuk mudzakkar dan untuk muannas. Qala ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ayat mana? Ulaik. Ulaik humul muflihun. Ulaik. Taiban ulaika. Wa qala ta'ala haula hanya harfu tanbih, asalnya ulai. Wa ulaika wa haulai banati. Haulai banati untuk muannats. Wa ulaik untuk mudzakkar. Ulaik ba'da kasnya, faidahnya ulai. Ulai, ulai. Baik. Kemudian sini yang tapi sini bahasnya ulai ismul isyarah untuk jamak mudzakkar dan muannats. Wa banu tamim yaquluna ula bil qasr. Banu tamim membaca ula bil qasr yaitu enggak panjang. Baik. Bukan seperti ulai, ini ula bil qasr dengan dibaca pendek. Waqad asyartu ila hadhil lughah. Waqad tansungu asyartu, aku telah mengisyaratkan ke aina? Ke aina fa? Silmatan. Waqad tansungu asyartu, aku telah mengisyaratkan ila hadhil lughah. Aina lughah? Lughatul qasr. Lughatul qasr. Bima dzakartuhu ba'du, dengan apa-apa yang saya telah sebutkan setelahnya. Apa itu? Min anna lam, bahwasanya lam la talhaquhu fi lughati man makka. Bahwasanya lam itu enggak masuk pada lugah yang memanjangkan. Artinya mana yang memanjangkan? Yaitu ulai. Ini enggak boleh tambah lam. Enggak boleh tambah ulai lika, enggak boleh. Lamnya enggak boleh. Tapi kalau ula boleh, ula ulalika. Ulalika antum tambah la. Kalau lughatul qasr boleh ditambah la lam. Kalau lughatul man madda yang memanjangkan tidak boleh dibaca, enggak boleh ditambah la. Makanya waqad asartu ila hadzal wa lughatul qasr bima dzakartu ba'du. Setelah saya menyebutkan itu, setelah menyebutkan bahwasanya lam tidaklah masuk, tidaklah bisa ikut, enggak bisa masuk ke lughah yang memanjangkan. Coba kita melihat matan. Lihat ini. Wal baitu bil kafi mujarrad min alami mutlaqa au makrunatan biha illa fil musanna. Sub. Wa fil jam'i fi lughati man maddani. Yaitu lam bisa masuk pada jamak, pada lughah yang memanjangkan kan? Ya enggak, Ikhwan? Berarti bapak la itu bisa masuk pada lughahnya orang yang memanjangkan. Makanya di sini waqad asartu ila hadzal lughah bima dzakartu ba'du min anna lam, bahwasanya lam ini la talhaqu, tidak bisa masuk pada ula, pada lughah yang memanjangkan. Ai ulai. Enggak boleh atau tambahi lam. Ulai lika enggak boleh. Tambahi lam ya. Ulai ai ulai tambahi lika. Ulai lika. Enggak boleh atau kasih la. Tapi kalau lughatul qasr boleh. Ula lika boleh. Ula lika boleh. Saya tinggal insyaallah lanjut. Tsummal musyaru ilaihi imma yakuna qariban aw baidan. Kemudian yang diisyaratkan ini ada kalanya qarib dan ada kalanya baid. Ditulis di sini. Inda qali qariban aw baidan. Al-Mu'allif rahimahullah yadba'u Ibna Malik. Yadba'u Ibna Malik fi alfiyatihi. Baik, jadi isim isyara itu hanya dekat sama jauh saja. Ini musannif mengikuti Ibna Malik. Mengikuti Ibna Malik. Wal jumhuru, ala anna ismal isyarah salah satu maratib. Yang pertama, al-qarib wa ya mujarradun minal lam wal qaf. Dua, ba'id wa ya makrunatun bihima fi ghairil musanna. Yang nomor tiga, al-wusta al-wasit al-wasat wa ya makrunatan bikaf wahda inta min al-faqi halaman 153 wa ibnu aqil satu halaman 135. Nah, lo kan idan isim isyarah indal jumhur ada tiga ya, dekat, apalagi jauh, dan tengah, tengah-tengah. Kalau Ibnu Malik hanya ada dua. Apa dua itu, Ikhwan? Dekat sama jauh, enggak ada tengah-tengah. Kalau jumhur para jumhur al-lughah ada tiga. Apa itu? Dekat, jauh, dan tengah, tengah-tengah. Kapan yang dekat? Dekat itu, Ikhwan, tidak ada kosong dari apa? Kosong dari lam dan kaf. Seperti za. Za enggak ada kaf dan enggak ada lam. Ya, ini dekat. Kalau jauh dibarengi dengan kaf dan lam, kayak apa? Kayak apa? Hah? Apa? Zalika. Ada apa ini? Lam sama kaf. Lam sama kaf. Itu sudah jauh. Tapi ini musanna enggak masuk. Al-wasat makruna bil kaf saja. Yaitu apa? Zaka. Zaka. Zaka ada kafnya. Jadi kalau hadza qarib zalika jauh, tengah-tengah apa? Za zalika apa zaka zaka zaka. Di situ ya kan. Barakallahu fiik. Jadi itulah apa namanya? Menunjukkan jauhnya. Kenapa? Karena kaidah semakin ditambah huruf semakin jauh. Otomatis dengan mendapatkan dua tambahan daripada satu tambahan, mana yang lebih jauh? Dua tambahan kan? Maka inilah tarikh jumhur, isim isyarat itu ada dua, ono tengah-tengah. Mana enggak mungkin hanya tambahan satu kaf langsung gimana jauh, enggak bisa. Maka dua otomatis lebih jauh daripada isim, daripada hanya tambahan satu. Naam, ikhwan. Qala al-musannifu rahimahullah, fa in kana qariban, maka andai kata itu menunjukkan dekat, jia bi ismil isyarati mujarradatan min al-kafi wujuban. Kalau dia menunjukkan dekat, maka jia didatangkan ism isyarat itu harus mujarrad dan kosong dari kaf. Ini wujuban. Harus tidak ada kafnya, harus. Enggak boleh dibaca daka. Kalau antum ingin qariban, enggak boleh ditambahi kaf wujuban. Wa makrunan biha at-tanbih jawazan, dan dibarengi dengan ha tanbih itu boleh saja, yaitu dibaca hadza fa huwa harfu tanbih. Dia adalah huruf at-tanbih. Mana kan? Ditulis si hau tanbi. Wa makrunan fiha tanbi jawazan. Wa summiya ha tanbihan. Wa summiya ha tanbihan. Li'annaha tunabbihu al-mukhatabah al-mushari ilaih. Li'annaha tunabbihu al-mukhatabah al-mushari ilaih. Undur al-Faqih, juz 1 halaman 153. Jadi sekarang, kenapa kau dikatakan ha'in ha'tanbi? Hah? 153. Kenapa dikatakan hak tanbi? Li'anna ha tunabbi. Karena hak ini mentanbi. Memberikan peringatan kepada mukhatab. Alal musyari ilai. Kepada yang disarakan. Jadi dia bilang, hadal masjid. Dia bilang, hadal mentake hak. Hadal masjid. Ayo menggugah. Membangunkan lamunan orang yang diajak bicara kepada yang disarakan. Ngerti enggak? Hadal masjid adalah asar. Hal masjid, aku tu lagi lamun ya pak. Membangunkan lamunan yang ansor, sayyid terhadap masjid yang disalahkan. Hal namanya hatan bi. Abu Jabir, apa nama hatan bi Abu Jabir? Kok lamunan sama ni je? Lamunnya siapa? Lamunnya yang ansor ya? Tadi memberikan tanbih, memperingatkan, membangunkan, ya ikhwan, mengingatkan kepada mukhatab sesuatu yang disyarat. Tapi kalau za itu kan ya kurang mantap lah. Kalau wah za itu kan sodok ingin kan ya. Jadi gak tanbih. Mengingatkan orang-orang yang turu, yang lamun, dan yang lainnya itu lah. Abang sahab. Takul ja'ani hadza wa ja'ani dza. Ini boleh ini ja'ani dza. Boleh ja'ani hadza. Syekh terima kata. Dza. Nah, sama Syekh ya. apa bahasa lupa saya hada hada lupa sudah bahasa baik wa yu'lamu dan diketahui anna hatan bi bahwasan hatan bi talhaku ismal isyarah bisa masuk kepada isim isyarah bima zakartu ba'du sebagaimana yang saya telah sebutkan setelah ini sebagaimana yang saya telah sebutkan setelah itu min annaha perhatikan idza lahiqathu lam talhaqhu lamul fu'ad apabila ha ini sudah masuk enggak boleh lamul fu'ad masuk kono ceritane ente hadza ente tambahi hadzali oleh kalau sudah lam ini hak harfu tanbih ya alhamdulillah sudah kalau sudah masuk hak ini harfu tanbih sudah masuk pada isim isyarah baik lam talhaqhu lamul bu'ad tidaklah masuk padanya lamul bu'ad lamut yang bisa masuk jadi enggak ketemu berlawanan antara hak harfu tanbih dengan hak lil lam lil bu'ad wa in kana ba'idan dan jikalau itu jauh wajib iqtiranuhu bil kaf wajib diiringi dengan kaf nah baik imma mujarradatan minal lam ada kalanya kosong dari lam tanpa lam qatta ma'udzaka au makrunatan dia atau dibarengi dengan apa dengan apa dengan lam seperti zalika jadi boleh wajib ada kafnya wajib ada kaf ada kalanya kosong dari lam dan ada kalanya dibarengi dengan lam wa tamtani ulamu fi salasi masail kalau gitu lam tidak mungkin wa tamtaru dan terlarang lam ini pada isim isyarah fi salasi masail yang ifdaha al-musanna takul dhanika wa tanika wa la yukol dhanilika gak boleh makanya lam gak boleh masuk pada isim musanna gak boleh dhanika ay dhanilika gak boleh wa tanika tanilika gak boleh wa la yukol dhanilika wa la tanilika asalnya yang kedua al-jambu lam ini gak bisa masuk pada jamak fi lughati man madda takul ulaik wala yajuz ulai lika enggak boleh wa man qasara bagi orang yang memendekkannya qala ulalik boleh kalau ulalika boleh ini bagi yang memendekkan ula dibaca lika boleh tapi kalau yang mamadda enggak boleh asalis nomor 2 nomor 3 idza taqaddamat alaiha tanbi apabila didahului dengan hak tanbih. Takut hadaka enggak boleh. Hadaka. Baik, hadaka. Lam enggak boleh itu wala yajuz hadzalika. Kenapa enggak boleh hadzalika? Karena sudah ada hak harfu tanbih. Ngerti enggak, Ikhwan? Idzan lam enggak boleh masuk pada isim isyarah pada tiga tempat. Pertama isim musanna. Yang kedua pada jamak yang menurut orang yang memanjangkannya. Yang nomor 3 apabila sudah diawali dengan hautan tanbi. Paham selain Ikhwan? Paham? Hidir, paham. Baik. Sampai akhir. Hanif, lam bisa enggak masuk pada semua tempat pada isim isyarah? Enggak. Ada berapa? Ada 10 atau 100? 1. Pada isim musanna. Iya, yang kedua anta Umar. Jama apa? Ya man mada entah ya Amir. Ha apa itu? Kenapa berikan hatan bi Amir? Peringatan peringatan masih gosong atau bagaimana? Memperingatkan kepada mukhatab bahwa kepada yang bisa isyaratkan, membangunkan, mengingatkan wala yang lainnya. Barakallahu fiik. Ayo ditulis. Kita kali walayajus ula ilika. Tegang. Wal illatu bidzalik al illah. Kenapa kok gak boleh ditambahin lam di sini? Wal illatu bidzalik kasratus zawaid. Ini dari Abu Bilal. Waswab annahu ma sumia dzalik. Waswab annahu ma sumia dzalik. Dilarangnya ini kan barakallahu fiik. Bukalah ada yang mengatakan karena banyak tambahan. Wis tambahane wis akeh. Kau wis tambahan, li tambahan mana? Tambahan mana? Hada ha tambahan. Ka tambahan, li tambahan, akeh tambahan. Enggak oleh. Yang benar katanya bukan karena banyaknya tambahan tapi maksudnya dari. Enggak pernah dengar orang Arab. Jadi bukan karena banyaknya tambahan yang mengatakan enggak boleh itu yang betul bukan karena banyaknya tambahan, tapi apa? Karena enggak didengar dari kalam Arab. Karena enggak didengar dari kalam Arab itu istilah hadzalika itu enggak ono. Hadzalika itu enggak ono ya, karena itu enggak pernah didengar oleh orang Arab. Enggak pernah didengar oleh orang Arab seperti itu ngomong. Hadzalika itu enggak pernah didengar. Masya Allah si Mausul. Sampai belum paham. Siapa yang belum paham ini? Kamu semuanya kira-kira insya Allah, man. Jelas? Jelas sekali? Sampai akhir? Jelas? Khair? Mana khair gak ada khair ya? Apa kena khair ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Tsumma al-mausulu wa huwa alladhi wallati walladhani wallatari bil-alifi raf'ana bil-ya'i jara wa asfar. Jelas, insya Allah di dalam manu, insya Allah gampang. Wali jami ilmu zakari Allah di nabil yai mutlaq walai. Wali jami ilmu anasi Allahi. Wallati wajmahna jami man ma wa ayu wa al fi wasir sarihin li wa li tafsilin. Qallari bi wal mudrubi. Wadu fi lughati tayyi. Wada ba'da ma. Aw man istisamiyataini. Wasilatu al wasu. Wasilatu wairiha. Ima jumlatul khabariyatun datu zamirin mausul. Yusamma aidan waqad jazzatnahu ayu mashad wa ma'amilat aidihim fakhdi ma'an taqad wa yasra ma'amilat aslubun au dharfun au jar masyurur ta'amani muta'alliqani bistaqara mahdufan. Nah, qala al-musannifu rahimahullah. Kita ini syarai al-babur rabi, bab yang keempat. Min anwa'il ma'arif, dari macam-macam ma'rifat. Al-asma'ul mausulah, isim-isim mausul. Baik, waya al-mustaqiratu ila silatin wa'ain. Apa itu si mausul? Dia adalah mustaqirah, butuh kepada silat dan butuh kepada a'id. Hada wa isim mausul. Apa itu si mausul? Dia adalah silat dan dia adalah a'id. Dia pasti butuh dua. Isim mausul itu pasti butuh dua. Butuh silat dan butuh a'id. Biasanya silah saat insya Allah, a'id itu apa dan silah itu apa, insya Allah mudah-mudahan disebutkan di pembahasannya. Baiklah, kalau enggak kita sebutkan insya Allah ta'ala. Ada ya kawan? Baik. Saat insya Allah, yang penting apa itu si mausul? Dia adalah butuh kepada silah dan butuh kepada a'id. Wa'iyya ala darbaini. Iya, yaitu apa? Isim mausul. Kalau dalam Ibnu Aqil, mausul ada dua, mausul harfi dan mausul ismi. Mausul harfi dan mausul ismi wis lewat iki. Wa ya ala darbaini, mausul itu ada dua macam, khosatin wa mustarafatin. Yaitu mausul, isim mausul yang khusus dan isim mausul yang mustaraf. Dikatakan khusus ini ikhwan barakallahu fiik. Tapi memang Wahai ala marbaini, isim mausul itu memiliki dua macam, khas dan mustarak. Khas dan berserikat. Fal khasu alladhi lil mudhakkar, wallati lil muannats, walladhani li tasniyatil mudhakkar, wallatani li tasniyatil muannats. Wa istamalu istamalani bil alif rafa'an liya'i jarrat, yaitu allataini dengan allatani. Ini namanya lafaz-lafaz yang khusus untuk isim mausul. Hadza mana khas? Ai beberapa alfaz, lafaz ini adalah khusus dinamakan isim mausul. Lain dengan kayak man. Man ini bisa mausul, bisa istifham, bisa isim syarat dan yang lainnya. Makanya bukan namanya khas. Isim mausul dikatakan khas yang kalau ente membaca itu lafaz itu pasti namanya mausul itu pasti. Hada uba makna khas. Tayyibuan. Ditulis. Inda qawlihi wa yustamalani bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. I'lam. Kalimah alladzani wallataini isma mausulin mabniyan alal kasri wa yasih ayubna alal alif raf'an wa nasban wa syarran. Raf'an wa nasban wa jarran alal ya'i. Wa yasihu i'rabuhu i'rab al-musanna. Wa yasih i'rabu i'rab al-musanna ala wajhil marjuh. Abang sir, ketinggalan. I'lam kalimah alladhani walladhaini isma mausulin mabniyan alal kasri. Sudah kan? Sudah Muhammad? Kesempatan Muhammad? Enggak. Wa yasih ayubna alal alif ini. Baik, ada yang mengatakan mabni alal kasro, satu. Yang kedua, wa yasih ayubna alal alif, mabni alal alif. Ketika rafa lagi ya, ketika rafa wa nasban wa jarran ketika nas dan jar mabni alal ya, ingat ya, dhani mabni alal alif, apa yang ada alladhani mabni alal alif, alladhaini mabni alal ya. Yang nomor tiga, wa yasih i'rabuhu i'rab al musanna, wa yasih i'rabuhu i'rab al musanna. Tapi ala wajhil marjuh. Tapi lemah sekali. Lemah sekali. Yang mengatakan i'rab murab, i'rab musanna itu lemah sekali. Ungdur an-nahwul mustatab. An-nahwu al-mustatab halaman 83. Aku enggak punya. Bang Ustaz. Punya antum? Masuk sendiri. Jelas sama deh. An-Nahwu al-Mustatab 83. Berarti bisa punya dua i'rab. Kayak seperti isim isyarah yang dhani wa dhaini. Dhani wa dhaini punya tiga i'rab. Pertama imma apa? Mabni al-kasri. Yang kedua mabni al-alif atau mabni alal ya. Yang nomor tiga mu'rab i'rab al-musanna. Jelas ini? Ahmad jelas? Baik, sampai di sini Ahmad. Satu jam. Kurang sedikit. Subhanakallah. Alhamdulillah. Saya ada ala ila antar. Terima kasih.